يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أيها الحاضرون والحاضرات، رحمني رحم الله جميعا، والحمد لله kita menjadikan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi menjelang siang ini. Ya Allah, semoga mudahkan kita untuk duduk dalam menggali, dalam mempelajari ilmu agama, nyuk curuk catur yang ilmu ngalap pangabisa ngagali ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, anu mana ia mangrupikeun salah sahiji ibadah anu kacida agengna, anu paling ageng keutamaanana di sisi Allah Azza wa Jalla. Kukituna seueur ayat-ayat dina Al-Qur'an anu kaunggal dina firman Allah Subhanahu wa taala ngajentrekeun miwarakeun ka urang sadayana yen tolabul ilmu, kita urang nyangan ilmu agama, ngagali ilmu agama, ibadah anu kacida pisan agengna di sisi Allah Azza wa Jalla kautamianna. Lamun sanes ayat dina Al-Mujadilah anu kaunggal dina ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala baris ngangkat jalmi-jalmi anu ariman, ogi jalmi-jalmi anu berilmu sekian derajat. Keutamaan yang begitu tinggi, yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang hampir tidak ada orang yang ingin derajatnya biasa atau di bawah. Ah, urang mah jadi jalmi biasa we cenah. Ya, cina naon. Ya. Tidak. Hampir semua orang apa menginginkan derajatnya tinggi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kunaon? Naon sababna anu baris ngaluhurkeun darajat urang di sisi Allah Subhanahu wa taala, ninggikeun darajat urang di sisi Allah Subhanahu wa taala? Iwati ilmu, iman sareng ilmu sareng dakwah ka Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat anu kacida di sana ageungna pahala anu nunjukkeun kana keutamaan ilmu. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala ingatkan di Al-Baqarah, yu'til hikmata man yasha, وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah SWT masihan atau masihan hikmah kasahawai jalmi-jalmi anuku Allah SWT kehendaki. Sementara sisa hawai anuku Allah SWT dipasihan hikmah, yaitu ilmu agama, bahkan hikmah kata para ulama adalah min a'zam wa min a'la darajatil ilmi. Hikmah itu adalah setinggi-tingginya tingkatan ilmu. Jalmi-jalmi anu ngagaduhan ilmu kan seueur banyak, ya, loba banyak orang-orang yang berilmu, tapi yang memiliki hikmah itu sedikit. Ya, karena Allah SWT sebutkan yu'til hikmata man yasha, mayyutal hikmata faqad utiya khairan kathira, sing sawai kunu Allah wa Allah SWT dipasian hikmah. Ya, derajat ilmu anu paling luhur, maka sungguh dia telah diberikan keutamaan yang besar, ya, kebaikan yang sangat besar di sisi Allah SWT. Itu keutamaan. Wa zid ala dzalik, ditambah di ku sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam anu anjeunna ngadawuh dina hadis Abu Ya'la radhiyallahu taala anhu, dina riwayat Ibnu Hibban disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di sahih Targhib sahur Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man ghada ila masjidin la yuridu illa yata'allama ilman aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjuhu. Sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing sahawai jalmi anu angkat ke masjid, dia pergi ke masjid. Pikeunaon anjeunna ngaringkahkeun sampeanana ka masjid, nyetakerkeun kendaraanana ka masjid. Saura Rasul sallallahu alaihi wasallam la yuridu illa yata'allama ilman. Tidaklah dia kehendaki melainkan untuk mempelajari ilmu. Urang tadi ngalap ilmu, yang pengabisan ngagari ilmu agama. Jadi perginya kita dari rumah kita masing-masing dengan tujuan ini, ayyata'allama ilman, kanggo mempelajari ilmu agama. Au yu'allimahu, atau mengajarkan ilmu agama. Anu diajar sama anu ngajarkan ilmu agama, sami-sami mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah SWT. Naon keutamaanana sareng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka ajri hajjin. Nyatalah dia mendapatkan keutamaan keutamaan berhaji, seperti keutamaan berhaji. Taman haju, sempurna hajinya. Anu tos haji kan sakdirnya. Oh, ayeuna mah haji teh ngantina sabaraha taun? 30 tahun. Allah SWT sediakan kesempatan bagi mereka-mereka yang lama atau sulit menunggu panggilan haji, panggilan Allah SWT dengan apa? Keutamaan ini, menuntut ilmu agama atau mengajarkannya. Sebagai tasriyatan li talibil ilmi wa mudarrisihi, bagi para penuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu, bagi murid dan guru. Tong hariwang, tong sedih, jangan berkecil hati. Utamanya kata Rasulullah SAW seperti orang yang berhaji dan sempurna hajinya. Komo imam bolak-balik ya. Ayeuna urang pangaosan ke minggu payun pangaosan di. Ke bulan payun di pangaosan di sabaraha kali. Sabaraha keutamaan anu tiasa ka urang atau dikurang diraih dina pahala haji eta. Ikhwati fillah rahimakum Allah barakallahu fikum. Dan tentunya tak luput saya haturkan jazakumullah khairah kepada segenap ketua DKM dan jajarannya yang telah memberikan tempat, kesempatan, waktu untuk saya pribadi menyampaikan sepatah dua patah kata dalam kesempatan yang mulia ini. Anu salarasna, lamun orang ningali atau nabi ngopingkan karena tema-tema anu parantos dibahas tadi, salarasna atau cekap. Bahkan apa? Langkung ti cekap katanya. Atau apa? Cekip. Sana cekap di, cekip. Mari apa? Tos kak tidak bisa seurna. Lamun ku orang ditampung mah, tos dekat tampung ren, ilmu eta. Tos ngebul. Magnet bumi oke tos semakin besar. Semakin siang tos ngerlu di jalan itu. Kenapa? Magnet bumi nah, begini ngelup, begini ngelup, begini ngelup. Tos capek. Terus pinu ilmu nu kurang dicatat di enjing rugi ka ayeuna meureun. Mudah-mudahan anu sakedik ieu tiasa bermanfaat khususnya kanggo pribados oge hadirin sadayana wal hadirat anu sami-sami insyaallah dimuliakeun ku Allah azza wajalla. Nah sakedik urang ngulas dina materi-materi anu diangkat dina kesempatan ieu, nyeta urang ngarajut uhuwah Islamiyah, kumaha urang ngawujudkeun, ngawangun, ngamumule saduluran atau tapi saderekan nu didasari ku syariat Islam. Kumaha Islam ngajarkeun bikin urang sadayana saling bersaudara, saling ngawangun sasadere kan merasa satu lain seperti saudara, yang itu merupakan kenikmatan yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar di samping nikmat-nikmat Allah SWT yang lain. Begitulah Allah SWT terus niwarang urang sadaya napikeun istilahna mengingat-ingat ya, tentang nikmat Allah SWT ini. Kalau orang terus mepeling karena nikmat Allah SWT, nikmat persaudaraan karena Islam. Di Ali Imran ayat yang 103 luka unggul firman Allah SWT, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Sebab Allah SWT pegira maraneh nyekel pagi karena dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu Al-Quran sang sunnah, sumber Islam, hukum Islam. Kurang teh nyekel pagi kita karena Al-Quran sekarang karena sunnah. Bimbingan Allah SWT sekarang bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Terasa Allah SWT waburu OGP kumarane ingat-ingat nikmat Allah SWT nalika marane saling musuhan, saling membenci, bahkan saling bertumpahkan, menumpahkan darah, berperang. Karena khusus awalnya itu terjadi pada Aus dan Khazraj ketika itu. Maka Allah ingatkan. Ingat-ingat oleh kalian nikmat Allah SWT. Jadi kalian bermusuhan, kemudian Allah SWT fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan di antara hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, sehingga ku nikmat Allah SWT marane saling duduluran satu sama lain. Ngarajut tadi, ngawangun. Ya, sasaderekan satu sama lain, bersatu satu sama lain. Wazid ala dhalik ditambah dari Allah SWT diemutkan di surat Al-Anfal ayat 32 firman Allah SWT, wa allafa baina qulubikum law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah SWT anu parantos ngahijikeun hate-hate marane. Ya Allah SWT semata yang menyatukan hati-hati kita satu sama lain ketika Rasul SAW menyatakan al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh manusia teh, kita si roh-roh manusia. Saurkan di Rasul, junudun mujannadah ay anwa' mukhtalifah. Macam-macam ya. Tidak sejenis hati-hati manusia itu bermacam-macam ya. Benten-benten ayah nuki, ayah nuki itu sok sanajan memang beureum sadaya ya. Seupamana ditingali upamana. Tapi apa? Besi hati eta benten-benten ayah nuki, ayah nuki itu ya. Ayah nu tujuan nuki, ayah nuki itu ya. Surah Rasul SAW fama ta'arrafa minha i'talaf wamatana karamin akhtalaf. Sing sahawai anu hati-hati saling menghargai, saling peka ya, saling tahu, maka dia akan bersatu ya, itu. Ketika hati-hati itu junud menjadinya beraneka ragam, bermacam-macam, tetapi hati-hati yang saling peka, saling menghargai handap asor ya, saling mengerti, dia akan bersatu ya. Tetapi hati-hati yang memiliki kepentingan yang berbeda, tujuan yang berbeda, ikhtilaf, dia akan berselisih. dia akan berbeda. Maka Allah SWT di sini yang menyatukan hati-hati kalian, karena qulubul ibad bainal usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Hati-hati manusia teh di antara dua jemari Allah SWT, Allah anu ngabulak-balikeun hati manusia. Begituna Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajarkeun ka urang ya muqallibal qulub tabit qalbi ala dini. Ya musarrifal qulub musarrif quluban ala ta'atik. Yuhunkeun ya astabat kakokohan di urang sadayanya pangpage kana syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Lau anfaq kama fil ardi jami'an, seandainya engkau mengeluarkan harta, mengerahkan harta untuk menyatukan hati-hati manusia, ngeluarin amplop, kemudian ya, oke, mana kudu ngadukung orang ya, hayu orang bersatu. Ya. Terus dia mengeluarkan harta, atau sebagian orang apa mengemis persatuan, mengemis untuk bersatu, saling mendekat, saling gotong royong, membantu. Tidak bisa. Karena Allah SWT yang menyatukannya. Bukan uang, bukan duit, bukan yang lainnya, bukan materi. Tapi Allah SWT yang memilih hati-hati itu. Siapa yang sama tujuannya, keinginannya, Allah satukan di atas itu. Walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Tapi Allah SWT yang menyatukan hati-hati manusia. Karena Allah SWT maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah barakallahu fikum. Maka dari kesimpulan-kesimpulan yang ada ya, anu parantos ka kuping kurang sadayana, untuk kita merajut ya, ngawangun persaudaraan karena Allah, kecintaan karena Allah, salianti eta mangrupikeun nikmat Allah SWT, Allah anu nyatukeun hati-hati urang. Maka Allah SWT mengingatkan ke orang sadayana anu kaunggil di Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatu fa'asifu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sa'nyana kaum mu'minin eta sadayana apa? Saderek. Saudara, kaum mu'minin satu sama itu saudara. Kenapa? Karena persaudaraan yang didasari karena iman, karena Islam, itu adalah persaudaraan yang paling kuat, yang paling kokoh, yang paling hangat. So, we kurang tinggali. Ya. Urang duduluran sareng anu sanes, ya. Teu aya pertalian nasab, teu aya pertalian persaudaraan, tapi apa? Karaosna hangat. Komo ditambih kuno kopi hideung, panas. Ya, tambah hangat. Ya. Ditambah diiku obrolan-obrolan anu masya Allah nasihat, arahan, wejangan tambah hangat. Ya. Teu aya sirih pikang ngewa, sirih sikut, ya. Sirih ngajatuhkeun. Ya. Luar biasa persaudaraan yang didasari karena iman, karena Islam. Ya, itu lebih baik, lebih hangat, lebih bagus. Ya. Tapi ayah paripaos selamun orang ngumpul, reuni, saderek-saderek sadaya, nu ayah mah apa? Panas. Ya. Nu iya pamer kongkorong sini. Ya. Tuh, cina pemajikan, terus, wah, kalau ngerasa agung tambah. Ya. Ya. Anu iya pamer kendaraan, tuh si itu mah, terus biasa meser rebol. Nu ieu mah pajero, nu ieu mah ieu. Nu aya mah apa? Pamer harta. Panas. Ya. Sama apa? Nasab terkadang apa? Memunculkan permusuhan, memunculkan kebencian padahal satu nasab. Ya. Satu keturunan ada kalanya ya, saling membenci satu sama lain. Tapi masya Allah persaudaraan karena iman, ya, karena Islam, tidak mengenal kulit, ya, artinya sek kulit non wae saudara kita, ya, rek beureum, rek hideung, rek putih, sami, Islam, mukmin, ya. Tidak mengenal bahasa, tidak mengenal daerah dan yang lainnya, selama disatukan di atas Islam dan iman, itu adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sehingga Allah SWT pertegas bahwasanya persaudaraan yang hakiki, persaudaraan anu salarasna, anu sajatina, ini adalah persaudaraan nu didasari karena iman. Begitulah, karena persaudaraan itu didasari karena iman, muslim sareng muslim anu sanes pasti saling terkait, saling terpanggil, saling peka. Sakumaha Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawu dina hadis Abi Musa Al-Asy'ari dina sahih Bukhari wa Muslim, sarukan kanjeng Rasul alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Ari muslim sareng muslim anu sanes teh ya jiga bangunan, ya jiga masjid bae ya. Sok kurang tingali kumaha masjid bangunan kacida bisa megahna saena ieu ya, kokoh ya, kuat ya, tina pasir, tina bata, tina kusen, tina naon we ngahiji. Tapi sanes maknana ikhtilafu ummati rahmah, sanes persisian umatku tanya rahmat, karena kan benten-benten cina nu penting mah hiji ya. Tidak, ini menunjukkan apa? Kekokohan Rasul SAW mendekatkan pemahaman kita bentuk hakikat persaudaraan yang didasari karena iman itu seperti bangunan kalbunian ya, tingali kekokohan kemegahan ya, pahayuk hayuk leungeun cina ya, pacabak-cabak takta ya, suruh sebuah kapukur mah gitu ya, pahit daging pahang tulang artinya apa? Gotong royong ya, kuat tali persaudaraan di antara mereka, saling menguatkan ke ayah kusen ah ma, saya mau nyendol we cenah gitu. Mau nopang maneh bata cenah. Saling menopang ya syukur Pak tuh Pak kon saling menguatkan. Tidak ada yang saling menjatuhkan atau menggeser dan yang lainnya atau rebutan. Tapi nu aya Bang gotong royong. Saling menopang, saling menguatkan itu muslim yang sejati. Ditambih oge saur Rasul sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngadawu dina hadis An-Nu'man bin Bashir nu diriwayatkeun oge ku Bukhari sareng Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matsalul mu'mini kamatsalil jasadil wahid atau kama matsalul mu'mini fi tawadihi wa tarahumihi wa ta'aqubihi kamatsalil jasadil wahid. Perumpamaan persaudaraan sesama muslim itu seperti apa? Satu jasad. Ya, sehingga jasad orang itu hiji ya. Ini bentuk Rasulullah lagi-lagi mendekatkan ya, perkara yang maknawi dengan perkara yang hisi. Anu teka tingali, ku perkara anu katingali. Ya. Jika naon persaudaraan sesama muslim itu, kata Rasulullah, dina hadis ieu seperti satu jasad. Sehingga jasad orang hiji tingali. Ya. Idza syaka minhu udhrun lamun aya salah sahiji anggota badan urang anu katimpa musibah ya, ma'rufna kan di urang apa tiga truk nih, aya di tiga truk aya teh apa opat truk tiga truk aya di dieu mohon naon ari tiga truk hartosna dipagut dipagut aya. Lamun orang berjalan besok kan kadang nendang batu kan. Ya. Ada di abdi mah di Kuningan namina tiga truk cenah ge. Da aya teu aya lima truk mah. Ya. Aya na ge setruk, tiga truk. Ya dua truk teh aya. Ya tiga truk teh aya. Ya. Aya ge tiga truk. Ya. Jadi orang nyondong kana batu da sampean teh. Ya. Kan otomatis apa? Orang mau check out cenah ge. Atuh aduh. Ya. Padahal apa? Anu napung batu itu kan sampai orang. Ya. Tapi ternyata anggota badan yang lainnya ikut nimbrung, ikut andil. Kama jasad, kama tadi jasad di wahid. Idza syaka min wudhun tada'a lahu sayru jasad bis sahari wal humma. Nalika aya salah sahiji anggota badan anu katimpa musibah, anu ngaroskeun panyakit, ya, naon wae, ternyata anggota badan anu sanesna pun sami-sami ngaroskeun. Ya, soca terbiasa merem. Contohna wae apa? Ya, nyeri huntu cenah ieu. Ya. Sakit gigi kan cenah lumayan, sampai aya jami kan lebih baik naon? Sakit gigi. Padahal lumayan kayak sakit ya. Tetiasa orang ulem nah ayah kita narika jalmi ya gigina sakit nyeri huntu tadi cina ya pak kemudian si sotana nyerios tahu urusan maneh we ya abdi mah bade kulem we sok kita mah kumaneh rasakeun ya kan tentunya tidak ada ya tentunya apa mata kita pun ikut melek ya ikut merasakan kadang apa tangan pun ngusapan kena bibit teh sabar jeung ya diusapan lah. Itu artinya apa? Semua anggota badan lain terpanggil turut serta merasakan apa yang dirasakan oleh yang lainnya. Itu hakikat perumpamaan persaudaraan seorang muslim adanya kepekaan, adanya keterpanggilan yang mendalam akan apa yang ada dirasakan oleh saudaranya. Ya sehingga saudara orang di Padang, ayeuna cina saurna, keur kieu, keur kitu, keur genting, keur kumaha, keur ka lebihan cai, cina di ditu mah cai teh seueur teuing, cina ge. Di urang mah cekap aya nu garing. Ya. Otomatis apa? Kita sebagai saudara-saudaranya apa terpanggil. Ya, ikut merasakan bagaimana kesulitan mereka atau bahkan di tempat-tempat lain. Ya. Saling bangkit untuk menopang, membantu setidaknya doa mendoakan, semoga Allah SWT mengangkat musibah-musibah mereka intinya tidak ada seorang muslim yang sejati membiarkan saudaranya ya, bergelimang dalam kesusahan begitu Rasulullah SAW ngadawuh oge dina hadis Abdullah bin Jabir atau Jabir bin Abdullah ya. Dina Sunan Tabrani disahihkeun ku Syekh Albani rahimahullah taala di silsilah sahihah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabun nasi ila Allah anfa'uhum linnas wa ahabul a'mali ila Allah sururun yudkhiluhu ala muslimin au kurbatan yarfa'u anhu أو دينا يقضي عنه kata Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jalmi anu paling dibika cinta ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta jalmi anu paling bermanfaat kanggo jalmi anu sanes kanuliana bermanfaat sanes dimanfaatkeun tapi bermanfaat kanu sanes aya andilna ya gaduh tanagi biasa ngabantu satu sanes ya ada urang mah cenah gaduh tanagi mangga atuh urang sami-sami ya ngaringankeun ku tanagi we anu ngagaduhkeun harta ya ku hartaanna ya anu ngagaduhan kendaraan ku kendaraanna cenah ditu aya pangaosan sok ya mangga cenah narayek we soal bensin makan siang mah ke abdi tanggal wal cina ke orang ya mampir be di warung sate atau di warung mana cina gratis kemarin nah orang kaduhan harta ya. Dengan hartanya dia mampu apa untuk meringankan orang lain ya. Supaya orang lain mengambil manfaat dari dia bukan dimanfaatkan ya. Itu orang yang dicintai Allah SWT ya. Atau dia punya kedudukan, punya pangkat jabatan, dia bantu manusia dengan jabatannya, kedudukannya. Ya. Ya. Ngurus naon anu sulit ke dia, ya. Dibantos. Ya. Tenang we, ya. Dibantos. Ya. Sampai kaluhur, sampai kaluar, ya. Izina, sampai resmi. Ya. Kenapa? Karena dia punya kedudukan, punya pangkat, punya jabatan. Ya. Yang itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim satu sama lain ulah iya mah apa wani piro Wanita baraha cina ya orang orang dah ingin mantu mana cina tapi kerek tong hilap ya itu kalimat tong hilap nah besok cina orang dipantos tapi kerek tong hilap cina nawan atau tong hilap nah kan bertanya-tanya orang tong hilap itu nawan tetangga sabaraha ada jam sabaraha gitu. Surah Rasul SAW di hadis anu sanes di hadis Ali Ibn Abi Thalib anu nulis sahih kan di antara ku Syekh bin Baz rahimahullah taala Rasul SAW ngadawuh ala ukhbirukum ala may yahrumu alaihi an-nar. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang diharamkan ke neraka? Sahawai jalmi-jalmi anu diharamkan ku Allah SWT ke neraka. Artinya henteu lebet ke neraka. Kala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu hayyinin layyinin sahlin qarib minan nas. Jalmi-jalmi anu haram ke neraka moal diasupkeun ka neraka ku Allah Subhanahu wa taala anu pertama jalmi anu kullu hayyinin jalmi-jalmi anu ngagaduan sifat hayyin mutawadi'an tawadhu ya handap asor rendah hati ya. Karena itu sejatina mun cek urang mah jiga seperti padi teh naon semakin berilmu semakin apa ngeluh tentu semakin jebrang ya. Tapi lamun teu berisi kan jebrang ya. Lamun urang ningali ya di sawah eta si padi eta kan lamun bade kembangan kan jebrangnya karena masih kosong kene datang aya isian lamun terus berisi ngeluh ya kehandap ya tawadu handap asor ya. Itu seyogianya pepatah seorang yang berilmu itu harus tawadu rendah hati itu ngerasa wah saya yang lain nggak ada apa-apa ya, nol dan yang lain bukan level saya ya, bukan kelas saya dan yang lain tidak. Tapi kata Rasulullah, ciri jalmi anu diharamkan ke neraka itu jalmi anu ngagaduan sifat hayyin tawadu. Man tawadu alillah rafa'ahu Allah. Sing sahabai jalmi anu tawadu rendah hati karena Allah. Allah baris angkap. Nungangkatnya Allah. Dia terkenal isi Allah SWT saksana dan manusia tidak mengenalinya. Seperti di zaman Rasulullah SAW. Ayah jalmi atau nabi sahabat anu anjeunna berusaha yahfa 'alan nas nyamuni istilahnya nyumput di pandangan manusia ya. Tapi apa anjeunnya besar ya namun zaman urang kiwari mah kan ayah jalmi anu nyumput ah urang mah jadi iwah biasa we sebenarnya ya. Terkedah jadi panitia pusing sebenarnya waktu seueur ka piceun urusan keluarga bisnis oke seueur terjadi wah biasa mah tenang cenah gitu. Tapi teu aya andilna sakedahna jika sahabat ieu anjeunna nyumput tapi apa andil andilna besar di balik layar di biwarang jaga di depan suruh pasukan depan pasukan siap tempur berjaga di depan siap disuruh di belakang-belakang senantiasa dia taat ketika ditempatkan dimanapun teu aya istilahna urang mah mundur deuleun ge kabur cenah ge ngaleungit ya. Rasulullah SAW sebutkan tentang kisahnya ini bagaimana keikhlasan dia dan andil dia dalam beribadah kepada Allah SWT sekedahna urang jiga kitu itu kullu hayyin jalmi-jalmi dan ngaduhan sifat handap asor rendah hati ya. Anu kedua sahabat kanjeng Rasul SAW kullu hayyinin sahlin kullu hayyinin layyinin adalah layyin anu kedua ya. Layyin dan muamalah nasai perilaku nasai interaksi nasai ke ayah ya masyhur pembina temah goreng sifatna sokieu sokitu ya tapi saya Binasa daya lingkar paripolahna teu aya cacatna, teu aya gorengna. Sae sadayana. Kita jalmi anu ngagaduhan sifat lain. Anu katilu sareng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sahlin jalmi anu sok resep ngagampilkeun urusan-urusan jalmi anu sanis. Ngagampilkeun tadi ngabantos. Anu kira-kira jalmi anu sanes teh susah, sulit, tah dibantos ku anjeunna. Sok cenah kitu. Jadi urang dibantosan. Ya naon? Ya, mana ngagaduhan masalah naon? Ya, aya PR naon? Ya, saya di sini saya sekolah, dari sekolah mah ya dibimbing wae teh kada dibantosan. Ya. Diringankeun. Mempermudah urusan-urusan orang lain. Untuk ieu mah ieu kudu ka dieu, ge tas dieu ka ditu, tas ditu ka ditu deui. Terus apa muter we? Putar-putar teh aya ujungna. Baik. Usah dengar tos tadi, tong hilap nak dengar tos. Akhirnya apa diputarkan terus. Habis yogyanya tadi ketika kita memiliki kedudukan jabatan atau yang lain yang sekiranya kita bisa memudahkan orang lain, permudah. Karena itulah prinsip dakwah Rasul kita alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan kumaha meh tong dipersulit. Berikan kemudahan-kemudahan kepada yang lainnya, jangan mempersulit orang lain. Berikan kegembiraan-kegembiraan, jangan menyedihkan orang lain. Anu kaobat saurkeun ka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kullu qoribin. Jalmi-jalmi anu ngagaduhan sifat qorib, ma'annas. Jadi istilahnya sahuyunan, dekat, merakyat, campur, baur. Dengan rasa iya itu, ya. Tapi ya, korib dekat dengan manusia. Ya. Ayat jurang pamisah, sakumaha kang di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat di bumi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bodyguard. Ya. Ayat pembina anjing, ya, kang ngajagi rompoknya ada ayat. Ya. Komo bodyguard, anu ngaranggo panah, tombak, mana ada ayat. Ya. Sehingga para sahabat mudah. Untuk mengetuk pintunya, menyampaikan masalahnya, dan mengadukan masalahnya dan yang lainnya. Itu Rasulullah SAW, merakyat, ya dekat dengan manusia. Ya, dengan rasa, ya, abdimah Rasul, manih macam biasa. Ya. Itu tadi, sifat-sifat mulia. Itu anfa'uhum linnas, manusia yang bermanfaat, kanggo manusia yang sanis. Wa habul a'mal ilallah, Saudara Rasulullah SAW dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu sururun yudhilu al muslim, kegembiraan yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim, ya. Nyampaikan berita-berita gembira ke seorang muslim, ya. Tidak membuat sedih hati seorang muslim, ya. Kan orang mah ayeuna sok senengnya ngajepret kadaharan-kadaharan anu raraos, ya. Kadang orang tersabar. Ya. Ayah kadaharan nurawos dan muanin. Kadang orang masuk kepala dijepret. Ya. Fungsinya naon. Kadang orang yang ngintun ke. Sebagai bukti kah atau apa. Ngabibita. Ya. Teh kinten-kinten ngabibita batur. Kujepretan orang. Orang ke ngadahar iya, ngadahar itu. Kinten-kinten yang dihentu. Aduh, orang macam lagi ngegigit jari weh, itu biasa ngada hal itu. Anu itu biasa meser, ngaduhan altos, ya, bati ngecelakkan cai panon. Ya. Iraha orang cina mampir ke warung eta, ya, ngarausan eta, kira-kira kegembiraan atau kesedihan yang kita masukkan ke hati seorang muslim, ke saudara-saudara kita. Ya. Seorang Rasul, seorang senang, amalan yang paling cintai ketika kita bisa memasukkan kegembiraan kepada hati seorang muslim saudara kita, ya. Ngabubunga istilahnya, ya. Makanya orang Arab lamunnya disebut busyro abshir, ya. Satu acana naon dari orang Arab mah nyaris ka sadrengna teh abshir, ya. Artinya apa? Geura bungah we maneh sih lagi, ya. Tong sedih padahal apa? Belum tentu dia datang, belum tentu dia memenuhi panggilan kita. Ya, itu diantara tadi persaudaraan orang berusaha ngarajut, ya kamu mulai persaudaraan di antara sesama muslim, intinya ya, seluruh perkara anu baris ngarusak persaudaraan jauhi. Mau itu perkataan, mau itu perbuatan, hindari. Dan seluruh perkara yang akan merekatkan persaudaraan, merajut persaudaraan, lakukan sekuat mungkin. Tong ieu mah kumaha, urang hoyong bersaudara, hoyong bersatu, tapi mulutnya kotor, ya. Ngahina we nu aya. Ya. Tidak akan mungkin. Ya. Tetapi jalan yang akan terwujud persaudaraan, persatuan di antara kita, ya, ketika kita terus semangat memupuk sebab-sebab yang akan tumbuh persaudaraan di antara kita, yang itu sudah dikupas tadi, ya, para ustaz kita, dan menghindari sebab-sebab yang akan membuat porak-poranda persaudaraan. Jauhi sekuat mungkin, hindari sekuat mungkin. Tong sampai orang terjun jatuh karena perkara-perkara anu baris merusak persaudaraan. Ya. Itu hindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayu alifa baina qulubina. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus merekatkan ya persaudaraan antara kita, karena Allah Subhanahu wa taala yang mampu akan hal itu. Innallaha qadirun alaihi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin. Ya mohon kelihatan kira segala kelepatan ya, kirang titik, kirang tata ya. Oke, resah mungkin bahasana ya, bagi kuningan mah tenarna gitu. Satena oge teuas cenah ge. Komo apa? Bahasana teuas. Jiga satena teuas gitu. Ya. Abdi nyuhunkeun dihapunten ka Allah Subhanahu wa taala oge ka hadirin sadayana ya. Karena abdi tentuna bertobat dina sadaya kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.